kepada Agus dan GPP Emmanuel, kami persilakan. kesannya dari luar, wah menggoda. Sampai ruangan kloter luar masjid juga diisi. Isi masih apa? Kalau ada yang mau berpindah, udaranya juga lepas. Lumayan enak. Silakan untuk berbagi tempat. Masyaallah muslimin yang kami muliakan. Materi yang akan kita kupas sekarang adalah misteri zikir akhir zaman. Sudah banyak provinsi yang kita masuki dan panitianya meminta agar tema ini diangkat. Termasuk kami mendatangkan yang sekarang besok insyaallah di Masjid Al-Jihad Medan. Besok malamnya di Aceh Tamiah. Materi ini pernah juga kita budayakan di televisi milik Arab Saudi yang baru masuk ke Indonesia, namanya Wesal TV, dan sudah ditayangkan beberapa kali. Kalau ada yang punya parabola, biasanya bisa menyaksikan tayangan acara kami. Apa Allah yang kami muliakan? Pesan yang dimuat dalam kitab ini adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk mampu mengoreksi diri, keluarga, dan harta di hari-hari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Nabi menyebutkan langkah-langkah supaya selamat, benteng-benteng diri, amalan-amalan, zikir-zikir yang harus ditempuh oleh setiap muslim yang mereka masuki periode atau hari-hari atau zaman yang berat di akhir zaman. Makanya setelah menamatkan kitab ini, saya melihat ada mutiara yang sangat berharga. Umat harus tahu isinya. Umat harus mengerti isinya. Umat harus pandai menguasai dan mengamalkan isinya. Saya berharap penyampaian saya yang malam tadi ini besok disebarkan. Kalau ini ada rekaman dan rekaman ini bisa disidikan, bagi. Alhamdulillah di YouTube beberapa acara saya juga sudah dimuat. Ini juga bisa dibuka lalu dibagi. Ratakan pemahaman ini. Di Jakarta sudah beberapa masjid besar saya menyampaikan materi ini, sampaikan dengan materi yang lain. Bahkan besok tanggal 6, 7, 8 ada jadwal kami di Jakarta. Nah ini kita sampaikan di depan tokoh, di depan para ulama. Kita sampaikan kesimpulan yang dapat kami tekankan kepada umat. Nahnu fi akhir zaman. Kita sekarang ini ada pada masa akhir zaman. Kita ada pada masa akhir zaman sekarang ini. Waktu kami menyelesaikan kitab kembali syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau salah satu dari 40 ulama ahli hadis dunia. Kami menamatkan kitab Fathul Bari bersama beliau siang dan malam selama 2 bulan full. Ketika masuk kepada kepada kita berfitan, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, saya memberanikan diri bertanya kepada beliau, Syekh, ahadihil ahadih kulluha Wahai Syekh, hadis-hadis yang kita sedang baca sekarang ini terjadinya nanti, atau bisa gak dikatakan sekarang, Syekh? Beliau hafizahullah berkata, kalau bukan di zaman kita dan hadis ini terjadinya, maka zaman mana lagi yang akan menemukan persis seperti yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya merasa sangat yakin jamaah semuanya setelah mendengarkan budaya ini, kalau fokus mendengarkan, mindsetnya akan berubah. Stella Allahumma rabbi.